Bisa ku sayang-sayang selain dirimu. Mengapa tak kau lepaskan tatapanmu dari diriku? Ada cepat! Siapa diriku pencuri hati awak? Thank you. Terima kasih, Ejen Screamer. Lagu Pencuri Hati ini saya tujukan khas kepada semua peminat saya dan juga AJ Screamer. Terima kasih banyak-banyak kerana berada di belakang saya sepanjang kejayaan saya. Thank you so much juga kepada semua pihak media, Paranormal, The Malay TV dan semua yang terlibat dalam pemikiran muzik video ini. Muzik video ini khas untuk awak semua, pencuri hati saya. Koranglah orang yang special dalam hati saya. Peminat saya ialah family saya. Bye. I love you.